akan ku cari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Di tengahnya kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Selama ini aku sayang, kau berubah cintaku jadi benci. Tengahnya kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Selama ini aku sayangi, kau berubah cintaku jadi benci. Selama ini aku sayangi, kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi